Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في كتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. Qala Asy-Syaikh Al-Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, masih berkaitan dengan adillah yang dibawakan oleh Syekh, yaitu bahwasanya dzunubul ibad yajib 'alal 'abd fiha ay ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Karena di situ terkadang namanya manusia terjatuh ke dalam dosa, kekeliruan, kesalahan, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk senantiasa ayyamur bil ma'ruf, memerintahkan kepada hal-hal yang positif, yang baik, untuk melakukan suatu amal soleh, kebaikan. Wa yanha 'anil munkar, dan mencegah atau melarang orang lain dari perbuatan yang mungkar. Bihasab kudratihi, tentunya sesuai dengan kemampuannya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Apabila engkau melihat suatu kemungkaran, maka rubahlah dengan tanganmu. Fa illam yastati, apabila kamu tidak mampu, maka fa bi lisani, rubahlah dengan lisanmu, dinasihati. Fa illam yastati fa bi qalbi, kalau kamu tidak mampu lagi, dengan hati. Artinya mengingkari perbuatan orang yang berbuat kemungkaran. Wa jahid fi sabilillah, tentunya berjihad di jalan Allah dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar, baik itu terhadap al-kufar wal munafiqin, baik itu terhadap orang kafir ataupun dia terhadap orang-orang munafik. Bahkan Rasulullah SAW pun diperintahkan oleh Allah waghdud 'alaihim, untuk senantiasa berjihad memerangi mereka. Wa yuwali awliya Allah, kemudian berloyalitas terhadap orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, saling berkasih sayang, bukan sebaliknya, terhadap orang kafir malah saling berkasih sayang, tapi terhadap orang mukmin malah saling bertengkar. Ya dan bila Justru kita membenci bentuk kekufuran yang mereka lakukan, bentuk dosa yang mereka lakukan, atau bentuk pengingkaran terhadap Islam yang mereka lakukan. Wa yuwali awliya Allah wa yu'adi a'da Allah. Kita saling berkasih sayang terhadap wali-wali Allah, terhadap orang yang beriman dan bertakwa. Dan kita memerangi, membenci, memusuhi terhadap musuh-musuh Allah. Siapa? Itu orang kafir, orang munafik, orang yang selalu melakukan dosa. Wa yuhib fillah, dan tentunya kita harus mencintai karena Allah. Dan juga harus wa yughdhib fillah, membenci juga harus karena Allah, bukan karena hawa nafsu kita. Nah, kemudian dalil berikutnya, afanaj'al muslimina kal mujrimin. Apakah kami pantas memperlakukan orang muslim seperti orang-orang yang berdosa? Ya. Artinya dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini hada istingkar minallah. Ini bentuk pengingkaran, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, ayyaj'al muslimin kal mujrimin. Ya. Bahwasanya mereka tidak akan diperlakukan sama antara orang beriman, orang muslim dengan orang-orang yang mujrim, orang yang telah melakukan dosa. Bal la budda ay farriq bainahum fil jazaa wa fil ahkam. Terus dibedakan, ya. Nanti mereka mendapatkan balasan yang baik siapa, yang mendapatkan balasan yang jelek siapa. Ya. Di dalam hukum juga. Jadi fala yaliku bihikmatihi subhanahu wa ta'ala. Tentunya tidak pantas kalau mereka itu disamakan. Ya. Karena ini bertentangan dengan hikmah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wala bi'adlihi ayustawi bainal muslimin wal mujrimin. Maka tidak akan sama, pasti berbeda antara orang yang beriman, orang muslim dengan orang yang mujrim. Baik. Am naj'alu alladhina amanu wa 'amilus salihat kal mustirina fil ard am naj'al muttaqina kal fujjar. Ataukah kami memperlakukan orang-orang yang beriman, yang melakukan amal soleh, ya, rajin sholatnya, ibadahnya, yang lain juga, dia tegakkan, dia istiqomah di atasnya, berbuat baik kepada orang lain. Apakah sama kal mufsidina fil ardh? Apakah sama kami perlakukan orang yang beriman, bertakwa, beramal soleh terhadap orang-orang yang selalu melakukan kerusakan di muka bumi, ya, berbuat dosa, berbuat ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala, melakukan kejahatan. Am naj'al muttaqina kal fujjar? Ataukah kami memperlakukan sama antara orang yang bertakwa dengan orang-orang yang jahat? Ya. Ini juga sama, ya. Bentuk apa? Istingkar. Ya. Minallah ayyusawi bainal ladina amanu wa amil salihat wa bainal mustirina fil ard. Ini bentuk pengingkaran, ya, di dalam ayat ini, ya, terhadap orang-orang yang berusaha untuk menyamakan antara orang yang beramal soleh, yang beriman, bertakwa dengan orang-orang yang mufsidina fil ard, yang selalu melakukan kerusakan di muka bumi. Tidak akan sama. Maka orang-orang yang memiliki argumen bahwasanya semua orang disamakan, padahal mereka mengingkari ayat-ayat Allah, tidak mau tunduk terhadap syariat Allah, selalu melakukan kerusakan, itu tidak sama. Bahkan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, am naj'alul ladina amanu wa 'amilus salihat kal mufsidina fil ard. Tidak akan sama. Kami tidak perlakukan sama antara orang yang beriman, bertakwa, beramal saleh dengan orang-orang yang sudah melakukan kerusakan di muka bumi. Nah, ini adalah istingkar minallah. Ya, bentuk apa? Pengingkaran. Kemudian ayat berikutnya juga sama. Am hasibal ladzina jtaru sayiat an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus salihat. Lalu apakah orang-orang yang selalu melakukan kejahatan di muka bumi ini, mereka menyangka bahwasanya kami akan memperlakukan, ya, itu Allah Subhanahu wa taala akan memperlakukan sama seperti orang-orang yang beriman, bertakwa. Sawa'an mahyahum wa mamatuh. Baik di dalam kehidupan mereka ataupun nanti setelah kematian mereka. Sa'ama yahkumun, sungguh jelek apa yang mereka nilai terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga sama. Jadi tidak akan disamakan antara orang yang beriman, bertakwa dengan orang-orang yang jelek di dalam perilaku, di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa hada istinkar min Allah alladziina yadhunnun annallaha yusawwi, ya, sayusawwi bainal mu'minin wal musii'in. Nah. Ini juga bentuk pengingkaran bahwasanya anggapan mereka nanti sama. Karena mereka menganggap bahwasanya kami melakukan kejelekan ini karena takdir. Ya. Kalau misalkan seperti itu, mungkin disamakan. Ya, kalau sudah takdirnya yang satu beriman, yang satunya bertakwa, dia hanya menggantungkan terhadap takdir. Maka tentunya akan disamakan. Tapi kalau dia melihat dengan syariat, maka tentunya ini dibedakan. Nah, kemudian ayat berikutnya, وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ. Ini juga sama. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyamakan antara orang yang buta dengan orang yang melihat, dengan kegelapan dan juga cahaya, yang teduh dan yang panas, dan juga yang hidup dengan yang mati. Tidak akan sama. Ini fallahu farraqa bainal asya al mutabada, menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membedakan antara dua hal yang saling bertentangan, gelap dengan terang. Ya. Lalu apa lagi? Adzil wala alharur. Ya, antara teduh dengan panas. Al ahya wal amwat, antara hidup dan juga kematian. Itu tidak akan sama. Ini farraqa bainal asya al mutadad, yang saling bertentangan. Demikian juga minal kufr wal iman, antara keimanan dan kekufuran. Tidak akan sama. Wa ta'ah wal maksiyah, tidak akan sama. Falau yusawi, ya, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala yusawi Allah bainal a'ma wal basir wala bainadh dhulumat wan nur wala bainadh dhil wal halur, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menyamakan atau tidak membedakan antara yang saling bertentangan tersebut, maka tentunya tidak ada faedahnya lagi, hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sini Allah Subhanahu wa taala ingin membedakan dua hal yang saling bertentangan tersebut. Ya. Wal mu'min wal kafir, mutabadan la yusawwi Allah bainahuma. Tentunya dua hal antara keimanan dan kekufuran, orang yang beriman dengan orang kafir, itu bertolak belakang, bertentangan. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyamakan keduanya. Nah. Maka wala yajuz lil mu'min ayyusawi bainahuma. Maka tidak boleh kita untuk menyamakan antara orang beriman dengan orang apa? Kafir. Jauh. Nah, itu sangat jauh. Bainas sama'i wal ard. Kemudian dipermisalkan dengan ayat berikutnya, daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisun. Di sini Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan antara seseorang yang dia memiliki sayyidnya, memiliki tuan, seorang budak yang ternyata tuannya banyak dan mereka saling berselisih. Wa rajulan salama li rajul, dengan satu budak yang hanya dimiliki satu orang. Hal yastawiyani mathala, apakah sama antara budak yang satu yang dimiliki orang-orang banyak berserikat tapi mereka enggak kompak, saling bertentang, satu pengen ini, satu pengen ini, otomatis budak ini kan nanti bingung. Dia akan melakukan apa? Akan nurut kepada siapa? Berbeda dengan satu budak ini yang hanya dimiliki oleh satu tuan. Nah, tentunya ini adalah yang diberikan permisalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hada mithlil mu'min al-muwahid wal-musyrik al-mulhid. Seperti orang yang beriman yang dia hanya beribadah kepada Allah semata. Al-muwahid, yang mentauhidkan Allah dalam ibadah. Dan juga orang yang musyrik, yang dia memiliki Tuhan yang banyak, memiliki sesembahan yang banyak. Fal-muwahid kal-mamluk li rajul muwahid. Jadi orang yang beriman yang muwahhid, yang mentauhidkan Allah dalam hal ibadah, ikhlas dalam hal ibadahnya, itu dipermisalkan seperti budak yang dia memiliki satu tuan, satu sayyid, satu majikan, yastarih ma wa yardi, yang dia bisa tenang dan juga bisa diterima. Berbeda dengan wa'amal musyrik, bahwa kal mamluk li'idda asyad, yang orang musyrik itu sama seperti orang, seorang budak yang ternyata budak ini memiliki banyak tuannya. Nah, otomatis tuannya satu pengen ini, satu pengen ini. Nah, la yadri man yarba atau man yurdi man minhum, dia tidak tahu siapa yang sebetulnya senang sama dia. Dia tidak akan tahu. Walihada qala Yusuf alaihi salatu wassalam liman ma'a fi sijn, ya sahibi sijn, a arbu mutafarriquna khairun am al-wahid al-qahhar. Ketika Nabi Yusuf berkata kepada seorang penduduk di penjara, kepada temannya yang penjara, apakah sama? Itu a'arbu mutafarriqun khairun amillahi wahidul qahhar, yang memiliki tuhan-tuhan yang banyak, yang bermacam-macam, itu lebih baik dibandingkan Allah Subhanahu wa taala yang satu, yang maha perkasa. Apakah sama? Nah, tentunya tidak akan sama. Ini adalah bentuk permisalan terhadap orang-orang yang musyrik, yang mereka memiliki ilah, yang memiliki Tuhan yang banyak. Tentunya mereka tidak tahu siapa yang ridho terhadap dianya. Nah, dia tidak tahu apakah yang dia lakukan ini berkenan di antara tuan-tuannya tersebut. Nah, ini yang dipermisalkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Kemudian wa qala ta'ala daraballahu mathalan 'abdan mamluka la yaqdiru 'ala syai' wa man razaqnahu minna rizqan hasana fa huwa yunfiqu minhu sirra wa jahra. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan berikutnya, yaitu seorang budak yang mamluk, ya, la yaqdir, seorang budak tidak akan mampu, tidak akan sanggup untuk berbuat sesuatu, ya, berinfak atau yang lain. Dia tergantung dengan tuannya, dengan orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ya, rizki kepadanya yang baik. Tentunya dia bisa melakukan kebaikan, berinfak di jalan Allah, baik dalam keadaan sirra wa jahra, sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Maka tidak akan sama. Hal yastawun, apakah sama orang budak ini dengan orang yang merdeka, yang bebas, yang diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah bentuk permisalan hada mislil mu'min al-hur. Ya, ini contoh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya disebut orang mukmin yang al-hur, yang dia merdeka, bukan seorang budak, yang bisa berinfak di jalan Allah dengan wal adl al-mamluk alladhi la yamliku syai'a. Dia dengan seorang budak yang tidak bisa memiliki sesuatu. Bahkan dia tidak mampu untuk wala yunfiq. Tidak mampu untuk bersedekah, untuk berinfak di jalan. Bahwa mithlu lil musyrik wal muwahid. Ini adalah contoh ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah contoh antara orang musyrik dengan orang yang muwahid. Orang muwahid, orang yang bertakwa kepada Allah, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dia dalam bimbingan yang baik, tuntunan yang benar. Dia bisa menjalankan kebaikan, diberikan limpahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dan mampu untuk melakukan satu kebaikan. Nah, la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah, ashabul jannatu humul faizun. Tentunya orang yang dia melakukan kejelekan, yang dia selalu mengingkari ayat-ayat Allah, dia termasuk ashabun nar. Kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi dia termasuk penduduk ahlun nar, ya, penduduk neraka. Maka tidak akan sama la yasu ashabun nar wa ashabul jannah dengan para penduduk surga. Ashabul jannatuhumul faizun. Sedangkan penduduk surga itu mereka akan mendapatkan kemenangan, kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kadzalika la yastawi ashabun nar. Tidak akan sama para penduduk neraka yaitu orang kafir wal musyrikun wa ashabul jannah minal mu'minin wal muttaqin. Sedangkan para penduduk surga yaitu orang beriman, bertakwa, yang istiqamah di atasnya. Innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzal 'alal malaika alla takhafu wa la tahzanu abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Ketika dia sudah menyatakan sungguhnya Rabb kami adalah Allah, maka beristiqamah di atasnya, kuat, kokoh, sabit di atas agama ini. Tentunya ketika dia akan meninggal dunia, tatanazzalu 'alaihil malaika, Allah Subhanahu wa taala berikan kabar gembira kepadanya, alla takhafu Wala tahzanu, jangan engkau takut, jangan engkau bersedih. Allah Subhanahu wa taala telah menjamin engkau. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, yaitu dengan surga yang sudah disediakan, yang dia mampu untuk menjalankan keistiqomahannya. Ketika dia sudah menyatakan Rabb kami adalah Allah, maka istiqomah. Salatnya dijaga 5 waktu bagi laki-laki, terus berjamaah. Kemudian juga dia rajin baca Al-Qur'an Karim, mempelajarinya, mengamalkannya. Ketika dia memiliki harta, berinfak di jalan Allah, berbuat baik kepada orang lain, dijaga lisannya, tidak menggunjing orang-orang yang baik. Tentunya orang seperti ini akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan al-jannah allati kuntum tu'adun. Nah, ini diantara penjelasan Syekh Khalil Islam Ibnu Taimiyah taala. Nah, jadi la yastawi ashabul jannah dengan ashabul nar, ya. Ashabul jannah minal mu'minin wal muttaqin, haula fi na'im, mereka dalam kenikmatan di dalam surga, kebahagiaan. Wa haula fi jahim, sedangkan orang-orang yang kafir, orang musyrik, orang munafik, orang yang sudah melakukan kerusakan di muka bumi, yang berdosa, tidak mau bertobat kepada Allah, tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia fi jahim, dalam neraka yang akan membakar dirinya dengan api yang menyala. Wallahu lam yusibainahum fil jaza, Allah Subhanahu wa tidak akan memberikan persamaan, tidak akan menyamakan mereka, baik itu dalam al jaza, balasan. Nah, fa fi hadhil ayat annahu law kana al qada wal qadar huj'al kufar wal ma'asi la sawallahu bainal mu'min wal kufar. Kalau seandainya ayat ini menunjukkan untuk al qada dan qadar, takdir saja, ya, maka ini adalah hujah bagi mereka bahwasanya kami akan sama antara orang kafir dengan orang yang beriman nanti tempatnya di akhirat kelak. Namun ternyata ini Allah Subhanahu wa taala tidak menyamakan mereka. Nah. Baik, cukup. Nattabihakallahu subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pelajaran tahsin.